بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على ظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهنا ولينا والآخرين فاطر السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأهل بيته وتابعين وتابعي تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, kita lanjutkan sampai ucapan penulis rahimahullah, wa idza butuliya sabara, dan aku pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dijadikan sebagai orang-orang yang ketika diuji sabara, dia akan bersabar. As-sabar sifat min sifatis salihin. Sabar menahan jiwa dari sesuatu yang tidak dia sukai merupakan sifat daripada sifat hamba-hamba Allah yang saleh. Banyak di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang keutamaan as-sabar. Di antara sifat ahlul jannah, yakni as-sabir, orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa 'amilu shalihati لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Dan bagi mereka orang-orang yang mukmin dan juga mereka melakukan amalan-amalan yang saleh, maka kami akan tempatkan untuk mereka ghurafat di dalam bilik-bilik yang indah, di dalam al-jannah, kamar-kamar, ruang-ruang yang tinggi, yang di dalam surga tersebut banyak air-air yang memancar, mengalir di bawah kaki-kaki mereka. Ni'na ajrul amilin, itu adalah sebaik-baik balasan bagi mereka orang-orang yang beramal. Apakah amalan mereka? Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka adalah orang-orang yang bersabar dan mereka adalah orang-orang yang tawakal kepada Rabb mereka. Disebutkan dalam surat Naam al-Ankabut. Disebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya ucapan yang pertama kali, wal malaikatu yadkhuluna, mereka para malaikat masuk, min kulli bab, dari seluruh pintu-pintu al-jannah, mereka para malaikat menyambut datangnya para ahli al-jannah dan mereka masuk ke dalam al-jannah. Kemudian ucapan yang pertama kali diucapkan oleh para malaikat yakni adalah ucapan Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam atas kalian, keselamatan untuk kalian. Kenapa mereka masuk ke dalam al-jannah? Bima sabartum, dikarenakan sabarnya kalian. Sabar ala ta'ah, di dalam melakukan ketaatan, di dalam melakukan peribadatan, ketaatan kepada Allah, sabar. Tinggalkan dunia sesaat, tinggalkan keluarga sesaat, tinggalkan waktu-waktu luangmu untuk menunaikan ibadah Allah. beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan, sabar meninggalkan anak istri, sabar meninggalkan pekerjaan, sabar. Jangan bawa istri, jangan bawa putra-putrimu di dalam rukukmu, di dalam sujudmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Aib. Seorang yang khusyuk dia harus mujahadah. Mujahadah untuk meninggalkan dunianya sesaat, barakallahu fikum. Apalagi ketika dia sedang rukuk, apalagi ketika dia sedang sujud, sedang menghamba kepada Allah, kepada penciptanya. Subhana rabbiyal a'la, maha suci engkau ya Allah, rabbiyal a'la, Rabbku yang maha tinggi. Ternyata lisan mengucapkan demikian, sementara hati memikirkan uang. Ada yang lebih tinggi daripada al-a'la, ternyata uang dalam hatinya. Aib jemaah. Hendaknya kompromikan antara hati dengan lisan. Jangan sampai hati mendustakan apa yang diucapkan oleh lisan. Ini bukan orang yang khusyuk. Latih diri kita untuk khusyuk. Perhatikan kepada siapa kita berdiri. Perhatikan untuk siapa kita berdiri. Kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah kita sanggup memastikan selepas daripada as-shalah, bahwasanya selepas daripada salam kita masih diberikan kehidupan? Tidak bisa kita memastikan. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus malaikatnya untuk mencabut ubun-ubunmu di belakang kepalamu ketika kamu sholat. Anggaplah ini sholat yang terakhir. Jadikan di sebelah kananmu adalah al-jannah, jadikan di sebelah kirimu adalah neraka. Itu tempat akhirmu. Pilih yang mana. Jadikan hati khusyuk. Jangan sampai sholat ternyata hatinya tidak sholat. Sabar meninggalkan na'am bagian daripada dunia ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi ujian-ujian yang tidak berkenan bagi hatinya. Wa idza aznaba istaghfara, dan aku pun meminta kepada Allah Subhanahu agar Allah menjadikan kalian sebagai orang-orang yang apabila aznaba melakukan dosa, istaghfara, kemudian dia istighfar. Istighfar merupakan amalan, salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat dan juga yang semirip dengannya dalam surat Ali Imran tentang keutamaan orang yang istighfar. Mereka adalah ahlul jannah. Siapakah mereka? Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu subuh mereka, di waktu-waktu sahur mereka, sebelum subuh mereka istighfar kepada kami. Sifat ahlul jannah, banyak istighfar. Sifat Nuh alaihi salam mustaghfir. Sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mustaghfir. Seorang yang selalu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhan nas istaghfiru rabbakum. Wahai segenap manusia, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, kepada sesembahan kalian. Wallah inni fil yaum astaghfirullah akthar min mi'ah. Demi Allah, aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hari istighfar kepada Allah kam mi'ah marah, 100 kali. Hadza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi rahmah, nabi yang penuh dengan kasih sayang, mengajak kita supaya kita dirahmati oleh Allah dengan pintu istighfar. Sebagaimana Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannatin waj'al lakum anhara. Aku telah berkata kepada kaumku ya Allah, istaghfiru rabbakum, istighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghafara, karena sungguh Allah Maha Pengampun. Kalau kalian istighfar, yursini sama alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat. Kita sangat menanti-nantikan hujan. Sekian lama kita menanti hujan, tidak kunjung juga datang, tiba-tiba Allah turunkan hujan. Idahum yastabshirun, maka tiba-tiba saja mereka bergembira. Di antara sebab datangnya rizki adalah istighfar. Allah turunkan air hujan, kemudian Allah tambah untuk kalian anak-anak laki-laki yang kalian cintai, dan juga harta-harta kalian. Dan kami jadikan juga kebun-kebun yang indah, dan kami jadikan pula sungai-sungai yang mengalir. Apa sebabnya? Istighfar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allah liya'dzibahum wa anta fihim." Dalam surat Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sekali-kali Allah tidak akan mengazab mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara kamu masih ada di situ. Kamu masih berjalan di tengah-tengah mereka." Sebagian para ulama mengambil istinbat, apabila sunnah ditegakkan, Allah tidak akan mengazab suatu desa. Allah mengatakan, Allah tidak akan mengazab mereka, wa anta fihim, sementara kamu masih di situ. Berarti siapa yang menerapkan sunnah, maka dia akan mendapatkan keamanan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan azab, menurunkan azab, wa hum mustaghfirun, selama mereka istighfar. Terapkan istighfar di rumah, istighfar buat diri sendiri, istighfar buat istri, istighfar buat putra dan putri. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan melimpahkan rizki kepada keluarga tersebut. Kenapa demikian? Karena keluarga tersebut istighfar. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri didatangi oleh banyak manusia mengeluhkan permasalahan yang terjadi, ada urusan dengan keluarganya tentang permasalahan anak. Sekian tahun saya tidak punya anak. Jawaban Al-Hasan, istighfar. Banyak-banyak istighfar. Datang orang enggak punya uang, punya masalah, saya enggak punya uang. Kemudian saya pengen ini, pengen itu, tidak mencukupi kehidupan saya, miskin, fakir. Hasan al-Basri memerintahkan untuk naam istighfar. Maka sang murid mengatakan, kenapa kok setiap orang datang kok fatwanya istighfar, istighfar, istighfar, kenapa demikian? Maka Al-Hasan membacakan firman Allah, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Siapa yang beristighfar, siapa yang minta ampun kepada Allah dan dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya, Allah tidak akan mencelakakannya. Adapun orang yang jauh daripada istighfar, orang yang jauh daripada ketaatan, orang-orang yang merusak, maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri ketika Allah melimpahkan atau menimpakan azab kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rum, Allah berfirman, zaharal fasadu fil ard, zaharal fasadu fil barri wal bahr, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan-kerusakan, fil barri wal bahri, di daratan dan juga di lautan. Apa maksudnya darat dan laut? Bumi. Ya enggak? Laut dan darat, apa maksudnya? Bumi. Biasanya di dalam Al-Quran Al-Karim Allah menyebutkan as-samawatu wal-ard. Ya enggak? Fis-samai wal-ard. Ada langit, ada bumi. Biasanya satu ayat digabung. Ada kaitannya, langit-bumi, langit-langit dan bumi-bumi, langit dan bumi. Dalam surat Ar-Rum dipisah. Langit tidak diajak. Tidak disebutkan as-sama, tidak disebutkan samawat, tapi cuma disebutkan bumi dengan bagiannya, barri wal bahri. Zaharal fasad fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan-kerusakan di bar, di tanah, daratan, wal bahar, dan juga lautan. Kenapa langit tidak disebut? Barakallahu fikum. Hah? Man ya'rif? Kenapa langit tidak disebut dalam ayat tersebut? Karena tidak ada kerusakan di atas langit. karena tidak ada kerusakan di atas langit. Jelas ya? Kenapa demikian? Karena Allah lanjutkan dalam surat Ar-Rum, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Rusak bumi-bumi, daratan dan lautan. Telah nampak kerusakan-kerusakannya. Bima kasabat aydin nas. Dengan sebab ulah tangan-tangan mereka manusia. Kenapa langit tidak disebut dalam ayat tersebut? Karena langit tidak ada kerusakan. Kenapa langit tidak rusak? Disebutkan dalam surat At-Tahrim. Apa ayatnya? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena para penduduknya. Sifatnya bagaimana penduduknya? La ya'sunallah. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Kemudian mereka mentaati apa yang dititah oleh Allah Subhanahu wa taala, taat tidak maksiat, aman. Karena itu kalau antum ingin mendapatkan keamanan di rumah antum, di masyarakat antum, taati Allah, jangan maksiat kepadanya. Sebagaimana Allah menciptakan keamanan di langit. Kenapa Allah menciptakan keamanan? La ya'sunallaha ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena mereka para penduduknya tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas perintah yang dititahkan oleh Allah, dan mereka mentaati atas apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bumi, bima kasabat aydin nas. Dihancurkan atau dirusakkan, dibiarkan rusak oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sebab tangan-tangan mereka dosa. Karenanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baina haula'i thalatha. Karena sesungguhnya tiga perkara ini merupakan unwanu sa'adati, merupakan lambang, simbol dari tanda-tanda kebahagiaan seorang hamba. Mendapatkan nikmat, dia bersyukur, alhamdulillah. Dia mendapatkan ujian, dia bersabar, mengharapkan pahala di sisi Allah. Ketika dia keliru, maka dia segera istighfar. Ini merupakan lambang kebahagiaan. Kenapa penulis mencukupkan tiga? Tiga lambang kebahagiaan bagi seorang hamba. Kenapa kok dikatakan cuma tiga saja? Nah, jawab, karena tidaklah seorang muslim atau tidaklah seorang insan, seorang manusia, kecuali akan dihadapi dengan tiga perkara ini. Kadang seorang hamba akan mendapatkan pemberian, kadang seorang hamba akan mendapatkan ujian, dan kadang seorang hamba akan terjatuh kepada suatu kesalahan. Itulah sebabnya. Inilah permohonan dari penulis rahimahullah sebelum beliau memberikan ilmu kepada kita. Beliau mendoakan dulu kebaikan untuk diri-diri kita. Ini menunjukkan akan rahmatnya beliau, rahmatnya seorang penulis yang bernama Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah. Yang harusnya kita demikian. Kita harusnya demikian. Seorang muslim adalah orang-orang yang menjadikan, menciptakan, mewujudkan keamanan. Karena dikatakan oleh Nabi dalam hadis Bukhari, al-muslimun man sallimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah seorang yang menjadikan kaum muslimin merasa aman dari kejahatan lisannya dan dari kejahatan tangannya. Ini muslim yang sejati. Lisannya enggak kotor. Lisannya selalu menyelamat, ucapannya selalu menenteramkan. Ini sifat mukmin yang sejati. Muslim yang sejati. Seorang muslim, seorang yang beragama al-Islam, demikian keadaannya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Rahman, mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi, muslim yang hakiki, mereka berjalan di atas muka bumi. Haunan, mereka adalah orang-orang yang rendah hati, ketemu saudaranya seperti ketemu anak. ketemu saudaranya seperti pertemuan seorang bapak kepada anaknya, sebagaimana tafsiran Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Demikian seorang muslim ketemu muslim itu hangat, senang, bahagia ketemu orang yang sama-sama menyembah Allah dengan mentauhidkannya, bertemu, berjumpa dengan orang yang sama-sama menjunjung tinggi nilai sunnah. Karena itu hendaknya kita bahagia. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salaman. Dan ketika berjumpa dengan orang-orang yang bodoh, mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti, maka muslim yang sejati mereka mengucapkan, membalas ucapan mereka dengan ucapan dengan penuh keselamatan. Ini sifat muslim, mewujudkan keamanan, mewujudkan ketentraman, mewujudkan perdamaian, sebagaimana ayat yang sudah kita baca, yakni tentang Aus dan Khazraj. Ratusan tahun berperang, tidak kenal kata damai, ternyata damainya dengan al-Islam, dengan ilmu wal amal. Itulah agama kita, barakallahu fikum. Agama yang mengajak pemeluknya untuk berakhlak sebagaimana akhlak nabinya, lembut, rahmah, penuh dengan kasih sayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah dari Allah, memberikan khabar bahwasanya Nabi bisa berlaku lembut disebabkan karena apa? Rahmat Allah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ. Kalau bukan karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya kamu na'am tidak bisa melakukan hal yang demikian. Karenanya ketika kita mendapatkan sesuatu, jangan GR. Saya bisa sholat malam, yang lain gak bisa. Saya murojaahnya sekian jam, yang lain mana? Saya bisa bersedekah sekian, yang lain mana? Saya bisa ini, saya bisa melakukan amalan-amalan baik, saya bisa ini, saya bisa itu, yang lain mana? Kalah semua sama saya. Jangan GR. Itu namanya takjub, meremehkan manusia. Hati-hati, penggugur amalan, yang akan merontokkan amalan ketika seorang takjub, merendahkan orang lain. Kalau antum sudah mendapatkan taufik, diberikan kemudahan untuk beramal, puji Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan bimbingan, yang memudahkan antum untuk bersegera melakukan kebaikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَمِنْهُمْ مَنْ ظَالِمَ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Di antara mereka ada yang zalimu li nafsihi, mendolimi diri-diri mereka sendiri, enggak mau taat. Di antara mereka ada yang muktasid, di antara mereka ada juga yang taat tapi malas, lalai. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka ada manusia-manusia yang segera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Allah ingatkan, biiznillah. Bukan karena dia, bukan karena keluarganya, bukan karena dirinya, bukan karena ilmu semata yang keluar daripada dirinya, bukan. Biiznillah. Tapi izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas jemaah. Jangan tertipu dengan amalan sendiri, jangan. Tapi tetap puji Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya ahlul jannah ketika mereka masuk ke dalam al-jannah, apa ucapan mereka? Ahlul jannah masuk ke dalam al-jannah, apa ucapan mereka? Di antaranya banyak ya, dalam surat Al-Anfal atau dalam surat Al-A'raf, dalam surat As-Saffat, dalam surat Furqan, banyak. Yang saya maksud dalam surat Al-A'raf, mereka ahlul jannah masuk ke dalam al-jannah, mereka berucap, mengucapkan ucapan yang Allah abadikan dalam Al-Quran, yang menunjukkan akan masyiah, kehendak itu di tangan Allah. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا صحيح وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله segala puji syukur hanya milik Allah yang telah membimbing kami kepada hidayah al-Islam, hidayah fil qabr, hidayah fil sirat, hidayah tu fil jannah, itu kulit jannah. Hidayah di dunia sampai al-maut menjemput dirinya, ternyata iman masih menancap di dalam hatinya. Datang mungkar wa nakir, ternyata dia masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sanggup menjawabnya. Rabbi Allah. Dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di sirat Allah tuntun dia sampai ke jannah. Sampai jannah dia mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hada. Alhamdulillah segala puji syukur hanya milik Allah yang telah membimbing kami kepada jalan ini. Al jannah. Wa ma kunna linahtadi. Sekali-kali kami tidak mendapatkan hidayah laula an hadana Allah. Kalau bukan hidayah dari Allah. Sadar. Kemudahan-kemudahan dari amalan saleh semua datang dari Allah, bukan semata-mata dari keinginan antum. Wa ma tasyauna illa ain dan ya sya Allah, tidaklah mereka berkehendak kecuali semua di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun dikabarkan oleh Allah, diingatkan, fa bima rahmati minallah lintalahum, disebabkan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kamu bisa berlaku lin, lembut. Ini nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lembut. Karena ya jemaah, sifati diri kita dengan kelembutan. Saya nasihatkan buat diri saya pribadi dan juga antum sekalian untuk belajar untuk tenang, untuk mengamalkan ilmu, karena ilmu itu mengarah kepada rahmah. Karena yang menurunkan ilmu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang kemudian ilmu tersebut diemban oleh seorang rasul dari kalangan Rasul Al-Amin, rasul yang rahmatan lil alamin. Karenanya pemilik ilmu tersebut harusnya bisa memiliki sifat rahim. Wala kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kamu keras wahai Muhammad, kaku, ekstrim, teman-temanmu akan meninggalkan kamu. Akan tapi fa'fu anhum, maafkan. Lihat, ilmu Islam mengajarkan untuk menjadi seorang yang pemaaf, bukan pendendam. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang yang memiliki sifat pendendam. Banyak di dalam Al-Qur'an, di antara surat Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Kami cabut apa-apa yang tersimpan di dalam hatinya dari penyakit ghil, dendam, dengki, benci tanpa hak. Setelah dicabut, ikhwanan, baru mereka masuk ke dalam syurga. Ikhwanan, dalam keadaan mereka sudah bersaudara, tidak punya lagi sifat dendam. Demikian jemaah, seorang yang punya ilmu harusnya demikian, bukan pendendam, bukan seorang yang na'am, orang yang mudah untuk melakukan kerusakan, tapi seorang yang rahim. Qala rahimahullah, i'lam arsyadakallahu li ta'atih. Ketahuilah, penulis memberikan kalimat tanbih, peringatan, i'lam, ketahuilah, berarti ada sesuatu yang penting. Uslub atau jalan yang biasa ditempuh oleh mereka orang-orang Arab ketika hendak menyatakan, memberikan khabar ada sesuatu yang penting, biasanya menggunakan kalimat i'lam, ketahui sama kamu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah fa فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم أنه لا إله إلا الله. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Dia. Fa'alam anahu la ilaha illahu. Fa'alam anahu la ilaha illallah. Sahih, la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kalian, lihat kalimatnya dalam surat Muhammad. Allah mengawali dengan kalimat fa'alam. Ketahuilah supaya orang yang diajak bicara lebih perhatian. Ketahui sama kamu annahu la ilaha illallah. Sesungguhnya tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Allah. Ada sesuatu yang penting. Arsyadakallah li ta'atih. Semoga Allah membimbingmu. Arsyadakallah itu maknanya apa? Maknanya adalah arjullah an takuna minal mustaqim. Aku minta kepada Allah, semoga Allah memberikan kamu bimbingan supaya kamu menjadi orang-orang yang lurus, istiqomah. Li ta'atih, istiqomah di dalam melakukan ketaatan. Ini sifat mukmin, saling mendoakan kebaikan. Mendoakan untuk dirinya dan juga mendoakan untuk saudaranya. Ini sifat mukmin yang benar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, muhajirin wal ansar, mereka meminta kepada kami. Apa permintaan mereka? Orang-orang yang saleh, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami ya Allah, dan wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampuni juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dari sisi keimanan. Ini sifat mukmin, rahmah kepada mukmin yang lain. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya hanifiyah, lurus, millah, agama Ibrahim, Ibrahim alaihissalam, Ibrahim seorang yang penyantun. Innahu awwah, innahu awwahum munib. Dalam surat Hud disebutkan sifat Ibrahim sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya mudah penyantun, mudah berbelas kasih. Ini Ibrahim alaihissalam, dan diwariskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan cucu Ibrahim alaihissalam yang memiliki sifat rahim. Karena dikatakan Nabi kita Muhammad adalah Nabi rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Itulah indahnya Islam, memiliki Nabi yang rahmat, memiliki Rab yang rahim. Ada yang tahu buktinya? Banyak sekali, banyak sekali buktinya. Bukti akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam surat Al-Buruj. Ada yang hafal? Wah, panitia gak ngasih hadiah ya. Innal ladzina fatanul mu'minin. Ada yang tahu ayatnya? Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Terus walahum adzab al-hariq. Sesungguhnya mereka orang-orang yang membakar orang-orang mukmin, yang laki-laki dan juga yang perempuan. Tsumma lam yatubu. Kemudian setelah mereka membantai muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, orang-orang yang menyatakan Rabbi Allah, ternyata mereka dibunuh. Kemudian mereka enggak tobat. Allah langsung ngadab enggak? Hah? Allah tidak langsung mengadab. Karena Al-Hasan Al-Basri disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan unzur ila jud. Perhatikanlah kepada kasih sayangnya Allah, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Haula'i yaqtuluna auliya Allah, mereka orang-orang kafir baru saja membunuh wali-wali Allah dari kalangan laki-laki dan juga perempuan. Mereka membunuh mukmin, mereka membunuh mukminah. Thumma yad'uhum ila taubah. Allah tidak langsung mengazab mereka kecuali Allah langsung menyeru mereka, ayo kembali kepada aku. Subhanallah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Memberikan nasihat terlebih dahulu, tidak langsung main sikat. Tidak langsung main hantam. Wah, istri keliru sekarang nih, sikat, caci, maki. Malam turun hujan, malamnya minta dikelonin. Aib, malu jamaah. Tenang. Berikan maaf. Berikan nasihat. Jangan langsung main hantam. Jangan langsung main sikat, jangan langsung main vonis. Hukum demikian tidak. Adanya nasihat. Mereka orang kafir, kemaksiatan enggak tanggung-tanggung. Muslim dibunuh, mukmin dibunuh, muslimah dibunuh, mukminah juga dibunuh. Tapi tsumma lam yatubu, tapi Allah mengajak mereka untuk bertaubat. Dan juga dalam surat Al-Alaq. Siapa pamannya Nabi? Amr bin Hisham. Ada yang tahu siapa Amr bin Hisham? Hah? Siapa lakopnya? Amr bin Hisham. Ada yang kenal? Amr bin Hisham, siapa dia? Hah? Abu Jahal. Namanya Amr bin Hisham. Jangan bilang radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan mentang-mentang, wah, Hisham, kayak ulama. Penjahat. Orang yang sangat benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang bersumpah, saya akan pecahkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah disiapkan batu besar. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud, ketika orang ini sudah naik ke Ka'bah kemudian hendak melempar batu, enggak jadi. Karena Allah mengutus untanya saleh besar. Siap menggigit kepalanya Abu Jahal. Tapi masih ngeyel, terus menyiksa Muhammad dengan meletakkan jerohan unta. Jerohan daleman isi perut unta yang baru saja disembelih. Sebagian riwayat mengatakan sudah seminggu. Karena orang Arab enggak mau makan jerohan, beda dengan kita, kreatif. Ada keripik usus. Enggak tersisa. Kalau di Arab kulit buang, daleman buang, yang sisa daging aja. Kalau Indonesia, wah, laku semua, sampai bulu juga bisa dijual. Ajaib. Kalau mereka dikubur, dibuang, maka dicari, setelah dapat diletakkan di punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sujud, subhanallah. Maka Fatimah Az-Zahra pun menangis melihat bapaknya yang penuh dengan kotoran. Tapi lihat Allah Subhanahu wa taala apakah langsung mengazab orang ini? Tidak, jemaah. Allah menasihati terlebih dahulu. Apa dalilnya? Allah nasihatin Abu Jahal, ada di dalam Al-Qur'an. Dalam surat Al-Alaq. Apa? Kalla la in lam yantahi lanasfa'an min nasiyah. Ya enggak? Ya enggak? Kalla la illam yantahi. Sekali-kali jangan melakukan demikian wahai Abu Jahal. La illam yantahi, kalau dia tidak menghentikan perbuatan dia kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Allah? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, kami akan cabut ubun-ubunnya. Lihat, Allah enggak langsung mengazab, tapi memberikan nasihat. Ini sifat ahlul ilm. Orang yang mendapatkan ilmu harusnya demikian, menyayangi manusia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Dan bergaullah kalian kepada mereka manusia dengan pergaulan yang baik. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya agama lurusnya Ibrahim alaihissalam, sifatnya hiya an ta'budallah, adalah kamu beribadah hanya kepada Allah. Ini hanifiyah. Hanif itu kata para ulama, kalau dalam terjemah Indonesia gampang, lurus, itu arti hanif. Kalau dalam bahasa Arab, mu'ridun muqbilun 'ala Allah wa mu'ridun 'amman siwa. Menghadap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Terjemahnya apa? Lurus. Menghadapkan wajahnya kepada Allah, melakukan segala sesuatu untuk Allah, karena Allah, di jalan Allah, tidak lihat kiri dan kanannya, bukan karena pujian, bukan karena dunia, tapi hanya karena Allah. Itulah Ibrahim, agama yang lurus. Bagaimanakah sifat agama yang lurus ini? Anta abudallaha wahdah. Kamu beribadah hanya kepada Allah saja, semata. Mukhlisan, dengan mengikhlaskan lahuddin, untuk dia din, agama. Agama di sini diterjemahkan dengan amalan. Inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya amalan yang diridhai oleh Allah adalah al-islam. Sudah adzan ya. Tapi mungkin sampai sini dulu. Insyaallah mungkin pada lain kesempatan kita lanjutkan pembahasannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang hak datang dari Allah, yang salah itu datang dari diri saya pribadi dan dari syaitan. Saya bertobat kepada Allah dan saya mohon maaf kepada jemaah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.